Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut latihan untuk kana. Ada empat ya. Yang penting paham dulu, jadi enggak usah sulit-sulit. Yes. Kita hapus. Contoh yang pertama apa? Al-waladani maridhani. Artinya apa itu? Dua anak laki-laki sakit. Kenapa situ pakai maridhani bukan maridun? Karena dua, mubtadanya dua, maka khobar harus dua. Nah, sekarang kita masukkan kana dalam al-waladani maridhani. Ini al-waladani. Maridhani. Masukkan kana. Kana, lihat, ini marfu kan, marfunya dengan alif. Kalau masukin kana berarti jadi isim kana. Isim kananya apa? Tetap al waladani. Terus maridhani jadi maridhaini. Terus contoh yang kedua apa? Al-muslimuna sha'imuna. Artinya apa? Orang-orang muslim itu puasa. Al-muslimuna sha'imuna. Ini ya. Sekarang lihat mubtada'nya mana? Muslimun. Tandanya marfu, marfu dengan apa? Wow. Kemudian sha'imuna marfu juga, tandanya dengan wow juga. Berarti perubahannya di sini. Nah, sekarang kita masukkan kana. Berarti jadi kanal muslimuna sha Sekarang contoh yang ketiga atau nomor empat. Fi baiti ustazun. Mana tadi mubtada'nya? Mubtada'nya mana? Ustazun. Khabarnya? Di baiti. Sekarang masukkan kana. Saya sini aja. Kalimatnya enggak boleh dibalik. Kana fi baiti. Terus ustazun tetap. Sudah gini aja. Ini enggak usah diutak-atik gini. Syibul jumlah pokoknya enggak usah diutak-atik. Kalau ada jumlah yang jadi khobar, enggak usah diutak-atik. Sekarang mau utak-atik jadi apa coba? Hah? Utak-atik jadi apa? Bitnah itu. Enggak ada itu, ngaur. Enggak usah diutak-atik kayak gitu saja. Sudah, selesai. Cuma ketambahkan aja kok kana fi baiti ustadzun. Sudah. Apa? Itu belum pembahasan situ, ini belum ada bahas ma'rifah, enggak ada. belum bahas. Ini jadi mubtada, ini khobar. Sudah, mubtadanya aja yang jadi marfu, khobarnya tetap. Nanti cara tasrifnya yang beda, maaf, cara i'rabnya yang beda. Ini mubtada marfuun, ini marfu tandanya dengan dhamma. Kalau ini kita katakan fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Itu saja. Namun kalimatnya seperti ini saja. Kemudian al-bintani nasyitotani. Jadi apa? Kana ka kanatil bintani nasyitotaini. Taini ya kan? Ya toh jadi taini kan? Apa Pak Jailani tadi? Nasyi? Nasyitaini. Salah. Tanya hilang itu. Mengurangi berarti. Mengurangi buat bid'ah lagi. Iya. Kan yatil bintani hilang itu satu. Sama seperti rokaat hilang itu satu. Maghrib elong jadi dua saja terus salam. Tambah tanya tetap ada. Jadi apa? Kanatil pasaya bintani nasyita taini. Enggak boleh hilangkan ta. Siapa suruh hilangkan ta di situ? Kanatil din tani nasyi. Saya terus bawa ya. Nasi to tai ni. Nasi to tai ni. Iya tuh. Apa sih? Sudah. Betul selamat. Oh betul. Masya Allah. Baru awal-awal ini. Ada lagi yang nanya ini, empat ini. Apa yang tadi kita salah? Fi baiti ustazun tadi? Salah. Buatnya jadi apa? Ada fi kok. Fi itu setelah fi itu pasti majrur. Enggak bisa diutak-atik. Majrur itu ya seperti itu jadinya. Baiti itu rumahku. Di rumahku ada ustaz. Gak bisa diutak-atik, gitu aja sudah. Selesai. Bahasanya jadi apa? Fi baiti ustaz, masukannya jadi? Gak usah ubah-ubah. Sudah. Sekarang lihat pembagian lagi halaman 45. Isim kana dibagi dua. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Yang zahir, contoh-contoh sebelumnya. Kanallahu sami'an basira. Tulis lafaz jalalah Allah isim kana. Sami'an khobar kana pertama. Basiran khobar kana kedua. Jadi khobarnya ada dua. Maka khobar kananya jadi dua. Apa khobar kananya tadi? Sami'an khobar kana pertama. Terus basiran khabar kana kedua. Allah senantiasa sami'an maha mendengar, basiran maha melihat. Kemudian kanatil banatu mustahidatun. Al-banat artinya apa? Anak perempuan. Jama' atau satu? Jama'. Albintu satu, kalau albanat jama. Namun karena perempuan ada ta ya ta? Kanatil banatu mustahidatin. Kenapa jadi tin? Kenapa? Afif, Mansur, kok bisa? Kasroh. Kenapa enggak jadi mustahidatan? Apa Pak Perbadi? Alif lazimah, alif lazimah mana alif lazimah? Itu isim apa dulu? Muannas apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu kalau berubah marfunya dengan dhamma, mansubnya dengan kasroh, majrurnya kasroh. Gak pernah itu jadi mustahidatan, gak pernah. Jadi tulis itu jamak muannas salim. Pakai tanda seru besar. Biar ingat, rujuk tabel yang dulu sekali, setahun yang lalu. Iya toh? Ini 2016. Itu jamak muannas salim, marfunya dengan dhamma, mansubnya dengan kasrah, majrurnya dengan kasrah. Berkuitak. Gampang sekali loh itu. Sudah. Nah, isim kana yang kedua berupa dhamir. Yang tadi saya katakan nyambung-nyambung tadi loh, kayak kana tambah ana jadi kuntu. Contoh, kuntu aliman. Dulu saya alim. Pinter alias pinter, sekarang saya bodoh gitu maksudnya. Kalimat ini. Dulu saya kuntu dari apa tadi? Kana plus ana. Jadi kuntu. Kuntum khairu ummatin. Jadilah kamu, bukan dulu. Jadilah kamu khairu ummatin, sebaik-baiknya umat. Isim kananya itu tadi yang kuntu aliman, garis bawahi taknya, itu isim kananya. Aliman itu jadi khobar kana. Kuntum khairu ummatin. Tumnya itu tulis, itu isim kananya berupa dhamir. Khobar kananya khaira. Ummatin mudhof ilaih. Pernah kita bahas mudhof ilaih. Iya dong? Pernah kan? Lupa paling. Ini manusia tempatnya lupa, tempatnya salah, khilaf. Jadi kalau ujian pas salah itu ya tempatnya salah Ustaz gitu, tempatnya salah manusia. Enggak bisa sempurna. Iya, ora apa-apa. Saya juga enggak kasih sempurna kok. Kuntu maridon. Tadi saya beri contoh. Itu kana plus ana jadi kuntu. Dulu saya sakit, alhamdulillah sekarang itu sehat. Kanu zalimina. Kanu itu dari apa? Kana plus. Jadi kalau di tasrif itu kana huwa kana hum kana hum kanu. Itu hum di situ. Hiya kanat huma kanata hunna kana. Anta kunta antuma kuntuma antum kuntum anti kunti antuma kuntuma antuna kuntuna ana kuntu nahnu kunna. Masya Allah, gampang sekali. Huwa kana huma kana hum kanu. Hiya kanat huma kanata hunna kana. Anta kunta antuma kuntuma antum kuntum anti kunti antuma kuntuma antuna kuntuna ana kuntu nahnu kunna. Masya Allah, gampang itu bahasa Arab. Kunti alimatan. Ya nak, engkau dulu itu wanita yang alim. Sekarang enggak tahu. Kan enggak boleh bicara sekarang. Sudah. Nah, sekarang kana ini yang tadi saya katakan, kana itu asalnya fiil kan? Iya nak? Fiil madhi apa mudhari? Madhi apa mudhari? Madhi. Namun karena punya dua sifat di sini, yang pertama itu tulis dilihat di bawahnya naqisatan, karena itu ada yang naqisah. Naqisatun, kurang. Sifatnya kurang. Ada karena yang sifatnya tamma, sempurna. Naqisah, naqis, kurang tamat sempurna. Kalau yang naqisa lihat di bawahnya ma tahtaju ila ismin wa khabarin. Ma itu artinya kana, tahtaj itu artinya butuh, ila pada isim, isim, wa dan khabar, khabar. Berarti yang naqis itu kananya yang fi'il itu butuh pada isim dan khabar. Namun yang sempurna lihat sebelah kirinya. Ma yahtaju ila fa'ilin. Yang butuh ma itu kana, yahtaju butuh, ila itu pada, fa'ilin itu fa'il. Kananya butuh pada fa, fa'il, layaknya fi'il. Dia punya fa, fa'il. Padahal tadi kita bahas kana ada fa'ilnya enggak? Kita enggak bahas fa'il di situ. Namun yang ada cuma isim kana, cuma khobar kana. Berarti kananya masuk apa? Naqis. Naqisatun. Kananya kurang. Karena asalnya fi'il itu harus ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya. Itu. Namun tadi yang kita bahas dia kurang. Kita tidak bahas itu fa'il, tidak bahas itu maf'ul bih. Namun yang kita bahas isim kana, khobar kana, maka yang sebelah kanan. Maka contohnya mislu kana Muhammadun nabiyan. Muhammad ya adalah seorang nabi. Kanat Aisyatun. Aisyatu tidak tanwin. Kenapa tidak tanwin? Ismul azilain, sorry. Kenapa ismul azilain, sorry? Nama perempuan. Muti'atan. Khobar kana. Taat. Muti, taat. Aisyah itu taat sekali, taat pada suaminya. Nah, adapun yang selanjutnya yang kiri, sebelah kiri, kanannya itu tamah yang sempurna. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Kaifa bagaimana? Kanannya tidak terjemahin akibat, akibat mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana akibat bagi orang-orang yang mendustakan. Lihat di garis bawah ka akibah, akibah itu fa'il. Akibah itu fa'il. Kananya itu fi'il. Punya apa? Fa'il. Mukadzibin itu mudhof ilai, bukan maf'ul bi, mudhof ilai. Kata yang disandarkan. Terus wa ma lam yasha lam yakun. Kenapa jadi yasha? Wa ma lam yasha, kenapa jadi yasha? Kenapa jadi yasha? Lam jadi jazm, alat penjazm apa saja? Lam, lama, alam, alamma, lamul amr, lamul juhud. Apa? Lanahia. Ini ada yang salah kayaknya ujian nomor 3 itu. Saya bilang lamul juhud, melu lamul juhud. Iya. Ada kan soal nomor 3 itu. Fi'il yang digaris bawahi wa ma khalaq wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahu din, itu adalah lamul juhud. Padahal lamul juhud itu didahului dengan makana atau lam yakun. Itu enggak ada makana sih, itu enggak ada lam yakun kok. Lamul juhud itu li-nya itu wa ma umiru illa liya'budallaha, li-nya itu lamu kay, alat penasab. Lali wis buka buku. Wa ma lam yasha, apa saja yang tidak Allah kehendaki. Ya, yasha kehendaki, lam tidak. Lam yakun tidak, yakun terjadi. Apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah sudah takdirkan ini bukan jodohmu, kamu paksa-paksa jodohmu pacaran 10 tahun gak akan dapat. Iya. Coba janji 10 tahun pacaran, bisa dapat enggak? Belum tentu dapat. Wa malam yasyalam yakun, bukan jodohmu ya tidak dapat jodoh. Ada yang cuma ketemu di jalan besok lamaran langsung jadi kok. Iya, nembak aja. Nanya langsung, kamu mau enggak dengan saya? Oh, enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Kamu mau enggak dengan saya? Oh mau, oh ya tapi dengan saya langsung nembak langsung jadi. Ada kan? Iya. Ada yang 10 tahun jadian udah jadi-jadi. Ada yang cuma 1 hari langsung jadi. Masya Allah. Takdir itu. Wa malam yasyalam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Mana sini lihat yakunnya. Yakun itu dari apa? Yakun itu jadi dari apa? Ini loh mas-mas, yakun itu dari sini ceritanya itu kemasukan lam. Jadi gini kan? Iya dong, iya dong, gini kan? Akhirnya jadi dicoret sisa ini. Iya lah, iya. Makanya nggak jadi-jadi. Yakun saja nggak paham. Itu jadinya. Fil mudarinya jadi, fil mudarinya itu kan, yakunu toh. Fil jaz, fiil amrnya jadi apa? Kun. Ya-nya dihapus. Kun. Karena yakunu kun. Itu jadi percaya takdir saja. Kalau dapat jodoh ya jodohnya nanti Allah takdirkan. Sudah karena selesai. Ada pertanyaan dengan karena lompat dulu contoh-contohnya itu. Contoh sederhana aja, ujiannya gampang nanti saya buat gampang. Nanti 27, 28, 29 ya. Minap ya. 23, 28, 29 Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang inna. Sering dengar inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Inna enggak tahu inna itu siapa. Sekarang kita bahas tentang inna. Start. Wallahu alam bisawab. Tadi pertemuan 41.